같이 한번 해보자. 스트레이트 스트레이트. Penderita istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Apakah dosanya sehingga engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang kau siksa. Dosanya sehingga engkau mengajaknya, jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang kau siksa. Dia yang kau siksa.